Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati dan pendengar Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia meskipun secara online, di dalam lanjutan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Miftahu Dari Sa'adah wa Mansyuru Walayati Ahlil Ilmi Wal Iradah, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, di pembahasan Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu, keutamaan dan kemuliaan mempelajari ilmu agama. Saat ini kita sampai di Al-Wajhu Tsamin wal Isyruna ba'dal Mi'ah, segi yang ke-128. Bayangkan, segi-segi keutamaan ilmu sudah sampai di yang ke-128. Al-Ishtighalu bil ilmi ibadah. Menyibukkan diri dengan ilmu adalah ibadah. Ya. Di samping keutamaan-keutamaan yang sudah kita sebutkan, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ilmu adalah warisan para nabi dan juga kemuliaan-kemuliaan yang lain, ternyata ada nilai tambah lagi dengan mempelajari ilmu agama, mengkaji ilmu agama itu adalah ibadah. Ya, yang berarti Allah tidak akan menyia-nyiakannya jika seseorang menuntut ilmu, belajar ataupun mengajarkannya kepada orang lain dengan niat ikhlas. Taib. Kita baca keterangan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam poin ini. Beliau berkata rahimahullah ta'ala, annal alimal mushtagila bil ilmi wa ta'limi la yazalu fi ibadatin. Orang yang berilmu, yang menyibukkan dirinya dengan belajar ilmu, menambah ilmunya dan mengajarkannya kepada orang lain, maka dia senantiasa berada di dalam ibadah, di dalam amal ketaatan. Ya, seseorang yang duduk belajar membaca Al-Quran dengan benar, apalagi dia berusaha belajar mempelajari kandungan maknanya agar dia bisa merenungkan untuk menguatkan imannya. Seseorang yang belajar tentang tata cara wudu, tata cara melaksanakan ibadah, apalagi ketika dia belajar tentang iman, tentang tauhid, maka selama dia belajar, berusaha memahami ilmu tersebut, kemudian setelah itu dia mengajarkannya kepada orang lain atau menyebarkannya kepada manusia, maka dia senantiasa di dalam ibadah, sedang mengamalkan amal ketaatan. Fa nafsu ta'allumihi wa ta'limihi ibadatun. Ya. Maka kegiatan dia ketika mempelajari dan mengajarkan ilmu itu adalah bernilai ibadah, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, la yazalul faqihu yusalli, senantiasa orang yang berilmu itu melaksanakan salat. Salatnya tidak pernah terputus. Qalu, murid-muridnya bertanya, wa kaifa yusalli? Bagaimana dia bisa melaksanakan salat terus, senantiasa tidak pernah terputus? Qala, maka beliau Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, zikrullahi ala qalbihi wa lisanihi. Ya, dengan dia selalu menyebut nama Allah pada hati dan lisannya. Ketika dia berzikir, ketika dia mengajarkan ilmu, menyebutkan penjelasan tentang halal dan haram, apalagi tentang masalah iman dan ibadah dan akidah, masalah tauhid, maka ketika itu, ya, ketika dia menyebutkannya dengan hatinya, tentu karena dia memahami dengan hatinya, menjelaskan dengan lisannya, maka ketika dia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada hati dan lisannya, senantiasa dia melaksanakan sedang melaksanakan ibadah sholat. Taib ini diterangkan atau disebutkan oleh Imam Ibn Abdul Bar ya, dalam kitab Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlih. Taib. وفي حديث معاذ مرفوعا وموقوفا تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح والصواب أنه موقوف. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal, ada yang secara marfu sampai kepada Nabi SAW, yakni diriwayatkan dari sabda Nabi SAW. Ada juga yang mauquf ucapan Mu'adz bin Jabal sendiri. Ya, bunyinya ta'allamul ilma, pelajarilah ilmu agama. Karena mempelajari ilmu agama karena Allah itu adalah khasyah, rasa takut kepada Allah. Menuntutnya adalah ibadah. Dan mudzakarah, mengulanginya, ya, mempelajarinya kembali itu merupakan tasbih. Nilainya adalah seperti kita berzikir membaca subhanallah. Ya, dan yang benar hadis ini adalah mauquf, ya, berarti ini adalah ucapan dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Subhanallah. Jadi ini menggambarkan kepada kita bahwa orang yang senantiasa disibukkan dengan menuntut ilmu, senantiasa mengisi waktunya dengan belajar, murojaah, mempelajari kembali, mengulangi pelajarannya, kemudian setelah mampu dia mengajarkan kepada manusia, maka waktunya selalu diisi dengan ibadah, diisi dengan berzikir kepada Allah, diisi dengan amal ketaatan, tidak sia-sia, dan ini tentu menunjukkan keutamaan yang besar. Baik, dibawakan contoh di sini. Qala Ibnu Wahab. Ya, Imam Ibnu Wahab, ya, Abdullah Ibnu Wahab Al-Misri rahimahullah taala berkata, "Kuntu 'inda Malik Ibni Anas rahimahullah, fahanat salatu dhuhri aw al-'asri wa ana aqra'u 'alayhi wa anzuru fil 'ilmi baina yadayhi. Fajama'tu kutubi wa kumtu li arka." Ya. Kata Abdullah Ibnu Wahab rahimahullah taala, suatu hari aku sedang bersama Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, Imam penduduk kota Madinah di zaman Tabi'ut Tabi'in rahimahumullah ta'ala. Maka ketika itu tibalah waktu sholat, yaitu mereka sedang belajar bersama waktu itu, sedang menuntut ilmu bersama, ya. Maka tibalah waktu sholat duhur atau sholat asar. Sementara ketika itu saya sedang membacakan hadis di hadapannya dan sedang ya, mempelajari ilmu di hadapannya. Maka ketika mendengarkan waktu sholat sudah tiba, aku pun mengumpulkan kitab-kitabku dan aku berdiri untuk melaksanakan sholat. Ya, yakni ingin melaksanakan sholat sunnah. Ya, karena sudah tiba waktu sholat duhur, maka dia ingin melaksanakan sholat sunnah dulu, terlebih dahulu. Faqala li Malik, maka Imam Malik rahimahullah ta'ala berkata kepadaku, "Ma hadza, apa yang kamu lakukan ini?" Fakultu, maka Imam Abdullah Ibn Wahab mengatakan, "Aku mu ila salati, saya ingin berdiri melaksanakan salat." Faqala, maka Imam Malik bin Anas rahimahullah taala berkata, "Inna hadza la ajabun. Mal ladzi kumta ilaihi afdala min alladzi kunta fihi idza sahhat fihi niyyatu." Sungguh ini sangat mengherankan. Tidaklah ya, amalan salat yang akan kamu laksanakan saat ini lebih utama dibandingkan amalan menuntut ilmu yang tadi kamu lakukan sebelumnya, jika kamu bisa melakukannya dengan niat yang benar. Ya, tentu ini maksudnya salat sunnah ya, karena kalau salat wajib tidak mungkin dikalahkan dengan menuntut ilmu, tapi dia ingin melaksanakan salat sunnah. Maka Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa amal yang kamu kerjakan tadi dengan membacakan hadis di hadapanku, mengkaji ilmu bersama-sama, mendiskusikan ilmu, ini lebih utama daripada sholat sunnah yang ingin kamu laksanakan. Tentu mereka bukan berarti maksudnya adalah mencegah orang untuk melaksanakan sholat sunnah, karena kita tahu Imam Malik sendiri adalah seorang ulama yang rajin melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, apalagi ibadah yang wajib sebagaimana Imam Ibnu Wahab Al-Misri dan yang lainnya. Tapi mereka di sini ingin mengingatkan tentang keutamaan ilmu. Ketika seorang disibukkan dengan menuntut ilmu agama, maka ini melebihi keutamaan daripada amal-amal ibadah yang lain. Ya, sebagaimana mungkin pernah kita nukilkan di kajian kita yang lalu, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala menukil ya, nasa kathirun min a'immatis salaf ala anna talabal ilmi afdalu min nawafilil ibadat. Kebanyakan dari para ulama salaf menegaskan bahwa menuntut ilmu itu lebih utama dibandingkan nawafilul ibadat, ibadah-ibadah sunnah. Ya, jadi seseorang penuntut ilmu dengan kesibukannya menuntut ilmu, dia tidak termasuk orang yang dilalaikan dengan mengingat Allah, bukan termasuk orang yang kurang dalam menunaikan ibadah-ibadah, karena kegiatan dia menuntut ilmu itu bernilai ibadah, bahkan ini lebih utama dibandingkan amalan-amalan sunnah lainnya. Ya, maka ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Malik dalam pernyataan ini. Baik, waqala Ar-Rabi'. Ar-Rabi' berkata, sami'tu Syafi'i yaqul, aku pernah mendengar Imam Syafi'i rahimahullah taala berkata, Talabul ilmi afdalu minas salatin nafilah. Menuntut ilmu itu lebih utama dibandingkan salat sunnah. Menuntut ilmu lebih utama dibandingkan salat sunnah. Ya, seorang penuntut ilmu yang terbangun di malam hari, dia ingin melaksanakan salat malam. Tentu ini besar keutamaannya. Pada saat yang bersamaan dia juga ingin memurojaah, mengulangi pelajarannya, apa yang dia harus lakukan. Kita katakan dua-duanya keutamaannya besar. Seandainya bisa dibagi keutamaan tersebut, tetap dia melaksanakan sholat di malam hari, kemudian dia menuntut ilmu, mengulangi pelajarannya, maka dia dapatkan keutamaan yang sangat besar. Ya, maka harusnya ini menjadi perhatian supaya seseorang tidak merasa dirinya kurang dalam beramal ketika disibukkan waktunya dengan menuntut ilmu, belajar agama, menyebarkan ilmu, tentu asal dengan niat yang ikhlas. Baik. Waqala Sufyan ats-Tsauri, Imam Sufyan ats-Tsauri, imam besar Ahlus Sunnah dari kalangan tabi'ut tabi'in juga, Sufyan ibnu Sa'id ibnu Masruq ats-Tsauri rahimahullah taala berkata, "Ma min amalin afdalu min talabil ilmi idza shahhat fihi an-niyyatu." Tidak ada satu amalan pun yang lebih utama dibandingkan amalan menuntut ilmu jika seseorang bisa memperbaiki niat padanya. Ya. Ma min amalin afdalu min talabil ilmi idza shahhat fihi an-niyyatu. Itu ucapan dari Imam Sufyan ats-Tsauri. Baik. Wa qala rajulun lil Mu'afa Ibnu Imran. Ada pernah seseorang yang berkata kepada Imam Mu'afa Ibnu Imran, ayyuhuma ahabbu ilaika, orang ini bertanya, ayyuhuma ahabbu ilaika, aku usalli al-laila kullahu au aktubul hadith. Apa yang dua amal ini, apa yang kamu paling kamu sukai di antara keduanya? Apakah aku berdiri melaksanakan salat malam sepanjang malam, atau aku menulis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala, maka beliau mengatakan, hadithun taktubuhu ahabbu ilayya min qiyamika min awwalil laili ila akhirih. Hadis yang kamu tulis, sebuah hadis yang kamu tulis, itu lebih aku sukai daripada kamu melaksanakan sholat malam dari awal malam sampai akhir malam. Sekali lagi, bukan berarti mereka tidak menganjurkan untuk melaksanakan sholat malam. Jelas Rasulullah SAW menganjurkan dalam hadis yang sahih, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'abus salihin. Hendaknya kalian menegakkan sholat malam karena itu kebiasaannya orang-orang soleh. Da'abus salihin qablakum, sebelum kalian. Ya, dan sudah pernah kita bahas juga di sini bahwa para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka memiliki keistimewaan yang tidak terkumpul pada orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu semangat menuntut ilmu dan selalu melaksanakan sholat di malam hari. Jadi maksudnya kita bagi di waktu malam ini, ketika kita ada kesempatan kita laksanakan kedua-duanya. Ya, meskipun kita tahu penuntut ilmu di zaman sekarang, ya, ketika malam hari ya tertidur, tidak sholat malam, tidak juga murojaah, ya. Ini bedanya penuntut ilmu di zaman sekarang dengan di zaman para ulama salaf terdahulu, ya. Maka ini menunjukkan keutamaan dan kemuliaan mereka, karena mereka menanyakan hal-hal yang keutamaannya semua besar. Pertanyaan mereka perbandingannya bukan dengan hal-hal urusan dunia. Mana yang lebih utama, saya melaksanakan sholat semalam suntuk atau saya menuntut hadis atau menulis hadis? Itu pertanyaan mereka. Maka para ulama membimbing di sini bahwasanya dengan menuntut ilmu maka itu lebih utama dibandingkan melaksanakan amalan-amalan sunnah lainnya. Wa qala aidan, kemudian juga Imam Mu'affa Ibnu Imran ini berkata, kitabatu hadithin wahidin ahabbu ilayya min qiyami lailah. Menulis sebuah hadis, menulis satu hadis dari Rasulullah SAW lebih aku cintai daripada melaksanakan sholat semalaman, melaksanakan sholat di malam hari. Kemudian waqala Ibnu Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, tadhakkurul ilmi ba'da laylatin ahabbu ilayya min ihya'iha. Tadhakurul ilmi, saling mendiskusikan ilmu, mengulangi pelajaran ilmu agama di sebagian malam lebih aku sukai daripada menghidupkan malam itu dengan ibadah lainnya. Ini sekali lagi perbandingan, bukan berarti meremehkan nilai dan keutamaan salat malam, tapi mereka ingin menyebutkan keutamaan dan kedudukan ilmu yang lebih tinggi. Wa fi masaili Ishaq ibn Mansur, ya, di dalam kitab Masail Ishaq ibn Mansur, qultu li Ahmad ibn Hanbal, aku pernah bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah taala, qauluhu tadhakurul ilmi ba'da lailatin ahabba il ahabbu ilayya min ihya'iha, tentang ucapan Ibnu Abbas ini bahwa mendiskusikan, mempelajari, mengulang pelajaran ilmu di sebagian malam lebih aku sukai daripada menghidupkan malam itu dengan ibadah. Ayu ilmin arwada, maksudnya ilmu apa ini? Kata Imam Ishaq Ibn Mansur kepada Imam Ahmad rahimahumullah ta'ala, ini maksudnya ilmu apa? Ya, qala huwa al-ilmu alladhi yantafi'u bihi an-nasu fi amri dinihim. Kata beliau, maksudnya ini adalah ilmu yang bisa bermanfaat bagi manusia untuk urusan agamanya. Ilmu agama, ilmu tentang akidah, tentang iman, ilmu mempelajari hadis Rasulullah SAW, ilmu tafsir, ya. Qultu fil wudhu'i was-salati was-sawmi wal-hajji wat-talaqi wa nahwi hadza, apakah ilmu tentang tata cara berwudu, salat, berpuasa, berhaji, tentang talak yang sesuai dengan syariat dan yang semisal ini? Qala, maka Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala menjawab, "Na'am." Iya betul, itulah ilmu yang dimaksud dengan pernyataan Ibnu Abbas di sini. Subhanallah, ini sekali lagi menunjukkan keutamaan ilmu di kalangan para ulama yang ini tidak diperselisihkan oleh mereka tentang kedudukan tersebut. Qala Ishaq wa qala li Ishaq ibn Rahuya. Kemudian Imam Ishaq ibn Mansur ini berkata lagi, ya. Dan Imam Ishaq ibn Rahuya berkata kepadaku, huwa kama qala Ahmad, ya. Itu adalah seperti yang dijelaskan oleh Imam Ahmad. Maksudnya adalah ilmu agama. Yang keutamaannya seperti itu adalah ilmu agama. Ini pernyataan dua imam besar di zamannya, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala dan Imam Ishaq ibnu Rahawi atau Ishaq ibnu Rahuya rahimahumullah taala. Enam. Waqala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari nukilan yang lain, sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, la an ajlisa sa'atan fa afqaha fi dini ahabbu ilayya min ihya'i lailatin ila sabah. Sungguh jika aku duduk sesaat saja untuk mempelajari agamaku, untuk belajar agama, itu lebih aku sukai daripada menghidupkan malam dengan beribadah sampai subuh. Sampai subuh. Baik. Wa qala Muhammad ibn Ali al-Bakir, Imam Muhammad ibn Ali al-Bakir berkata, alimun yuntafa'u bi ilmihi afdalu min alfi abid. Seorang yang berilmu, yang manusia mengambil manfaat dari ilmunya, karena dia mengajarkan, menyebarkan, ini lebih utama daripada 1,000 orang ahli ibadah. Lebih utama dibandingkan 1,000 orang ahli ibadah. Wa qala aidan, masih ucapan Muhammad ibn Ali al-Bakir, beliau berkata, riwayatul hadithi wabathuhu fin nasi afdalu min ibadati alfi abid. Meriwayatkan hadis Rasulullah SAW dan menyebarkannya di kalangan manusia, mengajarkannya kepada manusia, lebih utama dibandingkan ibadah 1000 orang ahli ibadah. Lebih utama dibandingkan ibadah 1000 orang ahli ibadah. Maka ini jelas sekali ya keutamaan yang digambarkan oleh para ulama di sini tentang menuntut ilmu. Ini adalah keutamaan yang sangat besar, tidak bisa dibandingkan dengan amal-amal ibadah sunnah lainnya. Baik. Ibnu Qayyim rahimahullah taala selanjutnya menjelaskan, walamma kana talabul ilmi wal bahthu anhu wa kitabatuhu wat taftishu alayhi min amalil qalbi. Min amalil qalbi wal jawarihi kana min afdhalil a'mal wa manzilatuhu min amalil jawarihi kamanzilati a'malil qalbi kamanzilati a'malil qalbi minal ikhlasi wat tawakkuli wal mahabbati wal inabati wal khasyati war ridha wa nahwiha minal a'malil zahirah. Dikarenakan menuntut ilmu itu, mengkajinya, menulisnya dan membahasnya secara mendalam, ya meneliti ilmu, ini adalah termasuk amalan hati sekaligus amal anggota badan manusia. Waktu kita pelajari ilmu kan, anggota badan kita membaca, tangan kita menulis, tapi hati kita memahami. Dengan kita memahami, apalagi kita memahami dari Al-Quran, dari sunnah Rasulullah SAW, akan menguatkan iman di hati, menguatkan rasa cinta kepada Allah, ketundukan, takut, berharap, dan semua amalan-amalan hati. Kata beliau, ini semua adalah termasuk amalan hati sekaligus amalan anggota badan, maka ini menjadikannya termasuk amalan yang paling utama. Ya, dan kedudukan menuntut ilmu ini dibandingkan amal anggota badan seperti kedudukannya amalan-amalan hati seperti ikhlas, tawakal, cinta, selalu kembali kepada Allah, takut kepadanya, ridha dan yang semisalnya, dibandingkan amalan-amalan yang tampak pada anggota badan. Jelas lebih utama amalan hati. Bahkan ini yang menentukan nilai dan kualitas amal yang dikerjakan manusia, dan seperti inilah kedudukan seorang yang menuntut ilmu. Jadi kedudukannya sangat tinggi dan sangat agung. Baik. Sekarang akan timbul pertanyaan yang akan dibahas ini oleh Imam Ibnu Qayyim untuk menjelaskan kenapa menuntut ilmu ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ada pertanyaan di sini. Fa'in kila, kalau ada yang bertanya, kata beliau, fal ilmu innama huwa wasilatun ilal amali wa muradun lahu wal amalu huwal ghayatu wa ma'lumun annal ghayata ashrafu minal wasilati fa kaifa tufadzilul wasaila ala ghayatiha. Kalau ada yang bertanya, ilmu itu tidak lain merupakan wasilah untuk beramal, sarana untuk menuju amal. Ya, wa muradun lahu, dan ilmu itu dituju supaya kita bisa mengamalkannya. Maka berarti amal itulah tujuan, ilmu adalah perantara atau sarananya. Padahal sudah diketahui dalam kaidah syariat yang namanya tujuan itu lebih utama dibandingkan sarana. Tujuan lebih utama dibandingkan perantara, ya. Maka bagaimana kamu mengutamakan, atau bagaimana dalam hal ini sarana lebih diutamakan dibandingkan tujuan? Ya, ini menuntut ilmu adalah sarana, amal adalah tujuan. Kenapa bisa sarana mengalahkan keutamaan tujuan? Ya, bagaimana caranya menjawab pertanyaan seperti ini? Kila, kata Ibnu Qayyim, jawabannya adalah seperti ini. Harus dirinci, kata beliau, kullun minal ilmi wal amali yang qasimu kismaini minhuma yakunu wasilatan wa minhuma yakunu ghayatan. Nah, ini rinciannya. Masing-masing dari ilmu dan amal itu terbagi menjadi dua bentuknya atau jenisnya. Ya. Di antara ilmu ada yang merupakan wasilah. Kemudian juga ada yang merupakan ghayah, tujuan. Sama dengan amal, ada yang merupakan sarana, ada juga yang merupakan tujuan. Jadi tidak semua ilmu itu sarana. Bahkan juga nanti ada pembahasannya, tidak semua amal itu adalah tujuan. Ada ilmu yang merupakan tujuan pada zatnya. Kita lihat penjelasan beliau. Falaisal ilmu kulluha kulluhu wasilatan muradatan ligoirihi. Maka tidak semua ilmu itu merupakan sarana yang ditujukan untuk mencapai selainnya. Tidak semua akhiyah. Fa innal ilma billahi wa asma'ihi wa sifatihi huwa ashraful ulumi 'alal itlaqi wa huwa matlubun li nafsihi muradun li dzatihi. Contoh, dan ini contoh yang paling tinggi ya. Sesungguhnya ilmu tentang Allah, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, karena ini yang menumbuhkan rasa cinta kepada Allah, ketundukan kepada Allah, takut kepada Allah, pengharapan yang benar, tawakal, ridho, dan semua amalan-amalan utama yang merupakan tiang-tiang utama penopang iman. Ilmu tentang Allah, tentang nama-namanya, sifat-sifatnya, ini adalah ilmu yang paling mulia secara mutlak, dan ilmu ini adalah ilmu yang dituntut pada zatnya ya, yang dituntut dan diinginkan pada zatnya, bukan merupakan sarana untuk mencapai yang lain. Ya, meskipun jelas ketika dengan ilmu ini menambah ibadah kita semakin khusyuk, semakin ikhlas, semakin kuat keimanan, maka tentu akan menjadikan keutamaan ibadah semakin besar. Tapi ilmu ini sendiri sudah merupakan ilmu yang matlubun li nafsihi muradun li dzatihi, ilmu yang diinginkan dan dituntut pada zatnya. Apa dalilnya? Qala Allah Ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah At-Talaq ayat ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang menciptakan tujuh lapis langit dan bumi juga seperti itu, tujuh lapis, yang kemudian perintah Allah, pengaturan Allah turun di antara langit-langit dan bumi itu tujuannya agar kalian mengetahui, wahai manusia, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi semua makhluknya dengan ilmunya, dengan pengetahuan yang maha sempurna. Jadi jelas sekali tujuan penciptaan alam semesta dan turunnya pengaturan Allah agar kita mengetahui tentang kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu tentang Allah, tentang nama-nama dan sifat-sifatnya adalah ilmu yang ditujukan pada zatnya, bukan merupakan wasilah atau sarana untuk mencapai yang lainnya. Baik. Kata Ibnu Qayyim menjelaskan makna ayat ini, faqad akhbara subhanahu annahu khalaqas samawati wal arda wa nazzalal amra bainahunna liyulima ibadahu annahu bikulli syai'in alim wa ala kulli syai'in qadir. Fahadhal ilmu huwa ghayatul khalqi al-matlubah. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabarkan di dalam ayat ini bahwa Dia menciptakan langit-langit dan bumi serta menurunkan pengaturannya di antara langit-langit dan bumi agar memberikan faedah ilmu kepada hamba-hambanya bahwa Dia adalah maha mengetahui segala sesuatu, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Maka ini ilmu yang merupakan tujuan penciptaan ya, yang dikehendaki. Jadi ilmu ini adalah ilmu yang merupakan sesuatu yang dituju pada zatnya. Berarti ini bukan sekedar sarana, tapi ini adalah tujuan. Wa qala Ta'ala, juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Muhammad ayat ke-19. Fa'lam annahu la ilaha illa huwa. Maka ketahuilah, ilmuilah, bahwasanya tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Ini perintah menunjukkan ilmu tentang tauhid adalah ilmu yang ditujukan pada zatnya. Fal ilmu bi wahdaniyatihi ta'ala wa annahu la ilaha illa huwa matlubun li dzatihi wa in kana la yuktafa bihi wahdahu بل لابد معه من عبادته وحده لا شريك له فهذان أمران مطلوبان لأنفسهما. Ya, maka ilmu tentang kemahaesaan Allah, bahwasanya dan bahwasanya tidak ada sembahan yang benar kecuali Dia satu-satunya, ini matlubun, dituntut pada zatnya. Meskipun ilmu ini saja belum cukup kalau dengan sendirinya, ya, karena harus dibarengi dengan mengamalkan ibadah hanya untuk Allah semata-mata, tidak ada sekutu baginya, maka kedua perkara ini adalah termasuk perkara yang dituntut pada zatnya, yaitu an yu'rafa Rabbu ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa ahkamihi wa an yu'bada bi mujibiha wa muqtadhaha. Naam. Kedua perkara inilah yang dituntut pada zatnya, yaitu seorang hamba mengenal Allah, memiliki ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala, nama-nama, sifat-sifat, perbuatan-perbuatan dan hukum-hukumnya. Yang kedua, beribadah kepada Allah semata-mata sesuai dengan kandungan dan konsekuensi dari ilmu tersebut. Fakama anna ibadatahu matrubatun muradatun lidatiha fakadhalikal ilmu bihi wa ma'rifatuhu. Maka sebagaimana ibadah kepada Allah ini dituntut, dikehendaki pada zatnya, maka demikian pula ilmu tentang Allah, tentang kemahaindahan nama-namanya dan kemahatinggian sifat-sifatnya, ini merupakan ilmu dan pengetahuan, ini merupakan sesuatu yang dituntut atau dikehendaki pada zatnya. Jadi jelas di sini pernyataan yang mengatakan mutlak ilmu itu semua adalah sarana untuk beramal tidak tepat, karena harus dirinci di sini ilmu apa yang dimaksud, karena ada ilmu yang disebutkan dengan dalil ayat-ayat ini, ilmu itu adalah sesuatu yang dituntut dan dikehendaki pada zatnya. Wa aidan fa innal ilma min afdhali anwa'il ibadati kama taqaddama takriruh fa huwa mutadhamminun lil ghayati wal wasilah. Dari sudut pandang lain, sesungguhnya ilmu adalah termasuk seutama-utama dari jenis-jenis ibadah sebagaimana telah berlalu penegasan masalah ini, maka berarti ilmu itu mengandung di dalamnya adanya tujuan sekaligus adanya sarana untuk mencapai tujuan. Maka subhanallah, ini penjelasan yang menunjukkan kepada kita tentang pentingnya kita memahami penjelasan atau perkataan para ulama, ya, bahwa amalan, nanti juga akan dirinci di sini, amalan sendiri ada sesuatu yang tidak merupakan tujuan, tetap harus dia merupakan sarana untuk mencapai yang lain, sebagaimana ilmu juga seperti itu. Maka ilmu-ilmu yang merupakan bagi macam ilmu yang dituju pada zatnya, seperti ilmu tauhid tadi, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, nama-nama dan sifat-sifatnya, ini jelas ilmu yang kedudukannya sangat tinggi. Ilmu tentang ibadah, membenarkan ibadah kita, ini ilmu yang kedudukannya sangat tinggi, melebihi dari keutamaan amalan-amalan ibadah sunnah, amalan-amalan ibadah sunnah lainnya. Oleh karena itulah jemaah sekalian rahimakumullah, ya, ini merupakan penjelasan tentang bagaimana kedudukan ilmu yang menjadikan seorang hamba ketika dia sibuk mempelajarinya, maka ini adalah kesibukan yang bermanfaat demi Allah. Ini adalah kesibukan yang selama dia lakukan, dia akan selalu dinilai sebagai orang yang selalu melakukan sholat, orang yang senantiasa mengerjakan sholat, orang yang senantiasa berzikir, orang yang senantiasa terus mendapatkan pahala dan keutamaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, selama dia menyibukkan diri dengan ilmu, mempelajari, memahami, mengajarkan, kemudian menyebarkannya, menyebarkannya kepada manusia. Tabarakallahu fikum, ma'asyiral muslimin, para pemerhati dan pendengar Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, ini penjelasan yang insya Allah kita akan teruskan kembali di pertemuan yang berikutnya, karena masih banyak penjelasan yang berhubungan dengan pertanyaan tadi, ya, bagaimana ilmu itu merupakan sarana untuk mencapai tujuan, yang tujuan yang adalah amal. Ternyata perincian dari penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ilmu itu ada yang merupakan sarana, ada yang merupakan tujuan pada zatnya, dituntut pada zatnya, sebagaimana juga amal seperti itu. Insya Allah akan ada kelanjutan penjelasan di kesempatan berikutnya, karena ini masih penjelasan yang beliau sampaikan masih panjang, dan saat ini kita sudah waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin disampaikan oleh para pendengar atau para pemerhati Roja TV dan Radio Roja rahimakumullah. Barakallahu fikum, cukup sampai di sini kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Nah Ustaz, jazakallah khairan wa barakallah fikum Ustaz atas materi yang Anda sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Materi yang banyak faedah yang dapat kita ambil, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan bagi kita untuk mengamalkannya. Kota Islam azan ya Allah wa ayyakum. Untuk sesi berikutnya kami buka sesi interaktif soal jawab tanya jawab bagi antum yang ingin bertanya seputar materi yang disampaikan oleh beliau untuk memperdalam, dan bisa menghubungi kami di 0218236543 bagi Anda yang bertanya secara langsung, ataupun Anda bertanya melalui chat WA di 0819896543. Kita angkat yang pertama melalui telepon. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Erwin. Ya, Pak Erwin, di mana Pak Erwin? Di Padang Sinipuan. Silakan Pak Erwin. Saya pernah mendengar di sosmed ada dai yang mengatakan bahwa umat Islam itu tidak perlu mempelajari ilmu kecuali rukun-rukun ilmu Islam saja. Alasannya nanti kalau dipelajari terlalu dalam ilmu Islam itu katanya bisa menjadi radikal atau fundamentalis. Bagaimana kita menyikapi hal itu Pak Ustaz? Mohon arahannya, karena ini berasal dari dai yang cukup terkenal pada masa dia berceramah. Baik, terima kasih Pak Erwin. Ya, cukup Erwin ya. Barakallahu fiik. Kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab, silakan Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat baik dan bermanfaat dari Bapak Erwin tadi kalau tidak salah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau dan kepada kita semua. Ya, pernyataan tadi pertama itu bukan pernyataan yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya ungkapan seorang dai terkenal katanya. Dan pernyataan ini jelas pernyataan yang agak membingungkan, karena dia mengatakan kaum muslimin tidak perlu mendalami pelajaran ilmu agama, cukup yang berhubungan dengan rukun-rukun agama saja, atau rukun Islam atau rukun iman saja, karena kalau mempelajarinya secara mendalam nanti bisa menjadi orang yang ya fundamentalis tadi, atau orang yang keras tadi ya, teroris atau sebagainya, mungkin begitu tuduhannya. Ini sesuatu hal yang bertentangan. Pernyataan ini bertentangan, saling kontradiksi antara yang pertama sama yang terakhir. Kenapa? Dia mengatakan cukup mempelajari dasar-dasar Islam saja. Mempelajarinya maksudnya bagaimana? Kalau kita ingin mempelajari yang benar kan kita harus mendalaminya. Ya. Kita harus mendalaminya. Kalau dikatakan mendalaminya, mungkin mendalami dengan benar, sehingga dikatakan orang yang mendalaminya dengan benar akan menjadi ekstrim misalnya, maka jelas ini berarti menuduh agama Islam ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk kalau didalami dan dipelajari akan menjadi sebab kesesatan. Nauzubillahi min dzalik. Ini tuduhan yang sangat keji terhadap agama Islam yang mulia ini. Padahal kita tahu agama Islam ini ya diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Ini menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala ada dalam agama ini. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan, yakni mengamalkan Islam dengan benar. Bertakwalah kepada Allah agar kamu selalu mendapatkan limpahan rahmatnya. Jadi, kalau dikatakan tadi cukup kita belajar dasarnya Islam saja, memang yang kita pelajari adalah dasar Islam dan rukun iman. Cuman kita ingin belajar dengan benar dengan dalilnya, kita faham ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tafsirnya. Kalau ini maksudnya mendalaminya yang kemudian akan menjadikan orang ekstrim, berarti pertentangan. Ucapan ini bertentangan awal dan akhirnya, dan cukup ini menjadi bukti tentang buruknya dan kelirunya ucapan tersebut. Tapi kalau mungkin maksudnya adalah ya mempelajari Islam secara berlebihan melampaui batas, ini yang menjadikan orang itu ekstrim, mungkin ini benar. Cuma kan kita tahu yang namanya mempelajari Islam dengan benar itu tetap kita harus mendalaminya. Mendalaminya artinya mempelajari sesuai dengan penjelasan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Dan tidak akan mungkin menjadikan seseorang bersikap ekstrim ketika mempelajarinya dengan benar. Kenapa? Di dalam kitab-kitab akidah saja kita tahu para ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat melarang yang namanya sikap berlebih-lebihan dan sikap kurang, ya sikap anti terhadap Islam atau sikap melampaui batas, dua-duanya sesat. kemudian hal-hal yang berhubungan dengan bersikap ekstrim misalnya. Di buku-buku akidah dijelaskan tentang ketaatan kepada pemerintah, tidak boleh memberontak, ya, kemudian tidak boleh mudah mengkafirkan kaum muslimin, apalagi menghalalkan darah. Justru dengan kita mendalami ilmu agama ini dengan benar, akan menghindarkan kita dari sikap berlebih-lebihan. Tapi kalau kita tidak mempelajarinya dengan benar, maka akan ada dua ancaman. Kalau bukan anti terhadap Islam, maka melampaui batas. Dan dua-duanya ini adalah perkara yang tersesat. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Maka ucapan yang disebutkan tadi dari seorang da'i tersebut, ini ucapan yang ya sangat-sangat berbahaya kalau dipahami dengan pengertian yang pertama tadi, karena seolah-olah ini menuduh agama Islam, ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dipahami dan didalami dengan benar, akan menjadikan orang bersikap melakukan perbuatan-perbuatan yang salah dan menyimpang. Berarti kita akan menuduh para ulama yang menghabiskan waktunya untuk belajar ilmu agama, termasuk kita menuduh Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik bin Anas, Abu Hanifah, yang mereka semua ahli dalam bidang agama, berarti mereka mempelajarinya secara mendalam. Kita akan menuduh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nawawi setelahnya, imam-imam besar lainnya yang mendalami agama ini, kita akan menuduh mereka bersikap ekstrim, bersikap menyimpang, sesat pemahamannya atau pengamalannya. Maka tuduhan ini lebih pantas bagi orang yang mengucapkan perkataan yang keliru tadi, kecuali kalau dia punya maksud yang baik dari ucapan tadi. Ini ucapan tadi kita bawa kepada pengertian yang kedua, maka ini masih dikatakan mending dibandingkan dibawa kepada pengertian yang pertama. Barakallahu fik. Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah Anda sampaikan, Ustaz. Dan kita angkat pertanyaan berikutnya di 0218236543. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Rudi di Tangerang. Ya, silakan Pak Rudi. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin tanya begini Pak Ustaz. Saya sering mendengar kalau Imam Ahmad bin Hanbal itu satu hari itu bisa sholat sampai 300 rakaat, Ustaz. Kemudian kan dia juga masih harus mengisi taklim-taklim juga. Lah, itu bagaimana cara membagi waktunya Pak Ustaz ya? Kalau sekarang diaplikasikan seperti itu kayaknya kayak enggak mungkin gitu Pak Ustaz. Kita coba Ustaz, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik saya dari Bapak yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik kebaikan bagi beliau dan juga untuk kita semua. Ya, pertama kisah yang dinisbatkan kepada Imam Ahmad tadi perlu ditinjau kembali. Itu kisah dari mana? Riwayatnya apakah sahih atau tidak? Di mulut-mulut, lisan-lisan orang sebagian kaum muslimin, tapi tidak kita ketahui apakah itu benar penisbatannya kepada imam tersebut. Contoh, kita pernah dengar kisah katanya Imam Abu Hanifah itu melaksanakan sholat subuh dengan wudu yang digunakannya untuk sholat isya. Berarti semalam suntuk dia tidak tidur, dia ibadah terus sampai wudunya digunakan lagi untuk subuh. Pertama, ini tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim mengatakan, wa ana usalli wa arkudu. Saya sholat malam tapi juga ada tidurnya. Bahkan disebutkan dalam hadis sahih yang lainnya, seutama-utama sholat sunnah adalah sholatnya Nabi Daud. Tetap ada tidurnya di malam hari. Ya. Kemudian juga berwudu untuk setiap sholat wajib itu lebih utama untuk diperbaharui. Sampai pun kita masih punya wudu, tentu lebih utama kita memperbaharui wudu kita, tidak menggunakan satu wudu yang tentu seorang imam besar seperti Imam Abu Hanifah mengetahui hal ini. Ala kulli hal, kisah-kisah seperti ini perlu kita teliti lebih lanjut, itu dari mana, riwayat siapa, dan apakah benar dilakukan oleh Imam Ahmad atau para ulama yang lain. Kalaupun misalnya mereka lakukan, misalnya tadi kata Imam Ahmad, disebutkan Imam Ahmad melaksanakan 300 rakaat sehari semalam dengan sholat-sholat mutlak dan sholat-sholat sunnah, itu mungkin bisa mencukupi ketika beliau melaksanakan sholat sunnah, ya, karena waktu mereka kita tahu senantiasa diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, ya, maka tidak masalah selama mereka mengerjakan sholat yang disyariatkan di dalam Islam. Kita tahu ada sholat-sholat mutlak yang tidak terbatas rakaatnya. Ya, menurut sebagian pendapat juga sholat malam ketika orang mengerjakan dua rakaat terus boleh ya, meskipun yang paling utama adalah seperti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengerjakan sholat di malam hari 11 rakaat, ya, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian 1, bisa juga 4 rakaat, 4 rakaat, kemudian 3. Ala kulli hal, itulah sholat yang dicontohkan di dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita gabungkan dengan sholat sunnah rawatib, dalam sehari ada 12 rakaat, ya ini kira-kira tidak akan sampai kepada jumlah itu, kecuali kalau beliau melaksanakan sholat-sholat sunnah yang mutlak dalam jumlah yang sangat banyak. Ya, ini yang saya katakan tadi, perlu dibuktikan dulu kebenarannya, apakah benar penisbatan kisah ini kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Dan kita akan angkat satu pertanyaan melalui pesan singkat WhatsApp melalui chat WA di 0819896543. Satu pertanyaan tentang terkaitan masalah hukum pernikahan, Ustaz. Beliau bertanya, Ustaz, bagaimanakah hukum pernikahan seorang wanita yang menikah, yang dinikahkan oleh bapak tirinya, disebabkan karena bapak kandungnya tidak dapat dihubungi, Ustaz? Apakah hukumnya sah atau tidak, Ustaz? Apa harus dilakukan, Ustaz? Dan apakah harus mengulangi akad nikahnya, Ustaz? Syukran, barakallahu fik. Silakan, Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat baik sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau yang bertanya dan juga untuk kita semua. Ya, kondisi seperti yang disebutkan tadi, ketika wali, dalam hal ini bapak kandung, tidak bisa dihubungi, atau kemudian misalnya wanita ini punya paman atau mungkin punya saudara kandung laki-laki yang sudah balig, ya, punya saudara yang sudah balig laki-laki, tetap juga tidak bisa, maka harusnya secara Islam, hukum dalam Islam adalah seperti sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang sah, fasultanu waliyun liman la waliya lahu, ya. Pemerintah dalam hal ini, penguasa atau pemerintah adalah wali bagi orang yang tidak punya wali. Orang yang seperti ini, permasalahan seperti ini harusnya diajukan kepada pihak pengadilan agama, supaya nanti dicarikan solusinya. Kalau pemerintah misalnya atau pihak KUA memutuskan orang ini memang walinya tidak akan bisa dihubungi, maka diambil alih perwaliannya oleh pihak KUA, maka ini sah. Inilah yang disyariatkan di dalam Islam. Maka dilihat tadi ketika dia dinikahkan oleh ayah tirinya, berarti bukan ayah yang ayah biologisnya begitu, artinya bukan ayah yang berarti ayah dari yang lain, ya, bukan ayah yang benar-benar dari keturunannya. Ini waktu itu dipersaksikan oleh pihak KUA menikahkan. Kalau misalnya ada persaksian dari pihak KUA dan pihak KUA sudah menyerahkan semacam perwaliannya diwakilkan kepada ayah tiri yang mungkin dengan alasan tertentu tidak mengetahui, mudah-mudahan ini kalau ada persaksian dari pihak KUA, maka itu adalah termasuk perwalian dari pemerintah. Tapi kalau sama sekali ini bukan nikah yang di hadapan KUA, hanya pernikahan dari mereka saja, ya ini secara zahir adalah tidak sah, karena dinikahkan tanpa wali, berarti bukan dengan wali yang sesuai dengan syariat. Maka sebaiknya hal ini coba diajukan kepada pihak kantor urusan agama untuk memberikan solusi apakah perlu diulangi pernikahan seperti ini, ya. Itu yang zahir, karena ini berarti pernikahan tanpa wali. Ya, kalau seandainya memang waktu itu ketika menikahkannya tidak melibatkan pihak kantor urusan agama atau pengadilan agama. Nah, barakallahu fikum. Namun Ustaz, wafik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang disampaikan, Ustaz. Khotbah Islam azan yallahu ayyakum. Kita masih ada waktu beberapa menit ke depan untuk bersoal jawab, dan kami angkat berikan kesempatan kembali kepada pemerhati roja melalui telepon di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Dari Sulawesi. Dengan Ibu siapa? Mohon dari maaf. Sulawesi. Dengan Ibu siapa? Hamba Allah dari Sulawesi. Ya, silakan Ibu, silakan. Apa pertanyaannya Ibu? Silakan. Mau bertanya, bagaimana hukumnya seorang yang meninggal dunia kemudian rambutnya sudah disemir? Baik, cukup Ibu. Selain warna hitam, apakah ia berdosa? Baik, cukup Bu ya. Sudah? Iya, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu yang berada di Sulawesi. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Selain ya. Iya, barakallahu fiik. Alhamdulillah, pertanyaan yang sangat baik dan bermanfaat sekali dari Ibu yang ada di Sulawesi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan keberkahan bagi beliau, keluarga, dan juga untuk kita semua. Kalau tidak salah tadi agak putus-putus ya dengar pertanyaannya, hukumnya orang yang meninggal dunia dalam keadaan rambutnya disemir dengan selain warna hitam. Ya, Ibu, kalau seseorang yang rambutnya sudah memutih dan putihnya sudah dominan, ya, itu memang malah dianjurkan di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk diberi warna rambut, tapi selain warna hitam. Ya, ya seperti warna yang agak kemerahan yang dari jenis pewarna tertentu yang disebutkan di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memang dianjurkan untuk itu, untuk diwarnai rambut tersebut ketika sudah dominan ubannya, ya, warna putihnya, maka itu yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, asal tidak boleh dengan warna hitam. Saya tidak memahami apakah maksudnya yang seperti ini atau mungkin maksudnya dia mewarnai rambutnya padahal belum putih, hanya sekedar mungkin gaya-gayaan atau mengikuti kebiasaan orang-orang orang-orang barat atau yang lainnya. Saya tidak mengetahui mana yang dimaksud tadi. Kalau seperti ini tentu ini tidak diperbolehkan dan ini termasuk perbuatan maksiat. Bagaimana hukumnya ketika dia meninggal dalam keadaan itu? Kalau dia meninggal dalam keadaan seperti itu, maka ya tentu kita akan mandikan dia, termasuk nanti akan dibersihkan rambutnya. Kalau seandainya itu bisa menghilangkan, ya tidak mengapa. Kalaupun dia melakukan itu adalah dengan pengertian yang kedua tadi, dia menyemir rambutnya tadi untuk mengikuti gaya-gaya orang-orang yang tidak benar, maka itu termasuk dosa. Tapi tetap kita katakan ya, tentu dia tetap meninggal dalam keadaan Islam. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, mengampuni dosa-dosanya dan menerima amal-amal kebaikannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan dia termasuk hamba-hamba yang mendapatkan rahmatnya, diselamatkan dari azab kubur dan azab neraka. Kita doakan kebaikan untuknya, semoga dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita lakukan. Naam. Barakallahu fiik. Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah sampaikan Ustaz. Dan kita angkat satu pertanyaan terakhir Ustaz kesempatan pagi hari ini melalui telepon di 0218236543. Nah, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Aji di Bandung. Silakan Pak Aji. Ustaz mau tanya, ini istri saya kan kalau lagi safar keluar rumah itu seringnya pakai fransimar yang kerudungnya nyambung sama kerudung. Nah, kendalanya kalau mau wudu, kadang wudu untuk bagian kepalanya itu nggak sempurna Ustaz. Jadi untuk telinganya cuma bisa kepegang bagian depan, untuk belakangnya enggak. Nah, rambut juga kadang cuma bisa depan, belakangnya enggak kebasuh. Itu gimana ya Ustaz? Baik, cukup. Terima kasih ya. Pak Aji. Ya, terima kasih banyak. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat baik dan bermanfaat dari Pak Aji tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan keberkahannya untuk beliau, keluarga, dan untuk kita semua. Ya, bagi seorang perempuan yang memakai hijab jilbab syar'i, ya, sebenarnya ketika dia melakukan perjalanan atau keluar rumah sehingga dia butuh untuk berwudu, ada sunnah Rasulullah SAW yang dia bisa praktekkan sehingga memudahkan bagi dia ketika misalnya harus memperbaharui wudunya ketika tiba waktu sholat, misalnya dalam perjalanan atau yang lainnya. Contoh seperti dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam hadis yang sahih disebutkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memakai surban, ya, memakai surban, maka ketika mengusap kepalanya, maka beliau cukup dengan mengusapkan, ya, membasahkan tangannya dengan air, kemudian mengusap di atas permukaannya, di atas permukaan surbannya, dan telinganya dicuci lagi, tidak diusap lagi, cukup dengan hanya mengusap di permukaannya saja, di permukaan dari surban beliau, maka sah untuk mengusap kepala. Setelah itu langsung mencuci mencuci kaki ya, ketika kakinya dalam kondisi terbuka. Kemudian untuk kaki juga ada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis yang sahih, di antaranya hadis yang terkenal riwayat Imam sahabat Mughirah bin Syu'bah, Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dalam keadaan memakai sepatu khuf, sepatu yang menutup mata kaki, dan ini juga berlaku untuk kaos kaki. Bagi perempuan yang memakai jilbab, syar'i tentu memakai kaos kaki. Dengan syarat ketika di rumah ya, dia berwudu terlebih dahulu, kemudian setelah suci baru dia memakai kaos kakinya. Ketika nanti batal wudunya, sewaktu membasuh kakinya atau mencuci kakinya, cukup dia membasahkan tangannya, mengusap di atas punggung kedua kakinya. Ya, mengusap di atas punggung kedua kakinya. Hadis riwayat Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu taala anhu dalam hal ini tadi, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari Muslim ingin mencabut ingin berwudu, pas waktu ingin mencuci kaki, Mughirah ibn Syu'bah ingin melepaskan sepatu khuf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain." Biarkan keduanya, karena saya sewaktu memasukkan memakai sepatu khufku ini dalam keadaan suci. Ya, dalam keadaan kakinya sudah suci. Maka ini bisa kita praktekkan ya, bagi ibu-ibu atau akhwat yang memakai jilbab ketika perjalanan berwudu misalnya, maka ketika mengusap kaki mereka tidak perlu melepas kaos kakinya ya. Cukup yang dilepas sepatunya saja, kemudian diusap di atas punggung kedua kaos kakinya dengan air yang dibasahkan pada tangan, maka itu mencukupi. Dan ini yang dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berlaku untuk musafir 3 hari 3 malam, adapun untuk orang yang mukim juga bisa, tapi berlaku sehari dan semalam. Ini untuk ketika membasuh atau mencuci kaki. Adapun untuk mengusap di atas kerudung tadi ya, ini tidak disebutkan syaratnya harus dalam keadaan suci, maka bisa dilakukan ketika kita berwudu agar tidak perlu melepas jilbab bagi perempuan, apalagi ketika dia berwudu mungkin di tempat-tempat atau di masjid-masjid yang umum ya. Maka alhamdulillah dengan cara seperti ini dia bisa melakukan hal tersebut dan tetap wudunya sah, karena ini pernah dipraktikkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahihah. Semoga bisa jelas penjelasan yang saya sampaikan ini, dan demikian ini merupakan pertanyaan terakhir. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji serta jawaban-jawaban yang kita dengarkan di kesempatan kajian kita kali ini bisa bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kami cukupkan sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.